Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihi al-mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat dan taufik yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini, Selasa, Rabu, 15 Muharram 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk dapat kembali melanjutkan pembahasan dalam majelis ilmu, yaitu sebuah kitab yang ditulis oleh Fadilatul Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dengan judul Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak yang beliau tinggalkan dengan baik sampai datangnya yaumul qiyamah kelak. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada malam hari ini memasuki bab yang kedua dari kitab Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga, tepatnya di halaman yang ke-31. Di bab yang kedua ini, penulis Hafizahullah Ta'ala akan menyebutkan terkait keutamaan ilmu syar'i dan mempelajarinya. Jadi keutamaan ilmunya dan keutamaan mempelajari ilmu itu sendiri. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memuji ilmu dan pemiliknya. Jadi Allah memuji ilmu dan pemilik ilmu tersebut, serta mendorong hamba-hambanya untuk berilmu. Di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memiliki ilmu. Ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana seorang muslim berbekal diri dengan ilmu. Dan membekali diri dengan ilmu ini merupakan suatu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala langsung di dalam banyak firman-Nya. Demikian pula datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suci. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 751 Hijriah menyebutkan lebih dari 100 keutamaan ilmu syar'i. Disebutkan lebih dari 100 keutamaan ilmu syar'i. Akan tetapi Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala di dalam kitab ini hanya mencantumkan 20 dari sekian banyak keutamaan menuntut ilmu. Sekiranya keutamaan menuntut ilmu ini ingin dijadikan sebuah buku tersendiri, maka bisa dijadikan sebuah buku tersendiri. Jika sekiranya keutamaan menuntut ilmu ini menjadi muhadharah khusus yang dibahas menjadi beberapa pertemuan, maka itu pun bisa dilakukan, saking banyaknya keutamaan menuntut ilmu syar'i dan saking luasnya pembahasan ini. Beberapa keutamaan menuntut ilmu syar'i yang disampaikan oleh penulis di dalam kitab ini, di antaranya yang pertama yaitu kesaksian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan persaksiannya kepada orang-orang yang berilmu, menunjukkan bahwa orang-orang yang berilmu ini memiliki keutamaan, sehingga ilmu syar'i pun yang dipelajari oleh orang-orang yang berilmu ini juga mendapatkan keutamaan. Jadi ilmunya dan mereka yang mempelajarinya serta perbuatan mempelajari ilmu ini juga memiliki keutamaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesaksiannya kepada orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang yang berilmu, qaiman bil qisti, yang menegakkan keadilan. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Al-Azizu Al-Hakim, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Di dalam ayat ini, di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala meminta orang yang berilmu bersaksi terhadap sesuatu yang sangat agung. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala meminta kepada orang yang berilmu untuk memberikan persaksian terhadap sesuatu yang sangat agung, untuk diberikan kesaksian, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala Dan ini menunjukkan keutamaan ilmu dan orang yang berilmu itu sendiri. Dikarenakan Allah memintanya kepada orang yang berilmu. Tidak mungkin Allah meminta dari orang yang tidak memiliki keutamaan. Karena orang yang berilmu ini memiliki keutamaan, maka Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam ayat ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala meminta persaksian mereka. Selain itu, ayat ini juga menunjukkan rekomendasi tazkiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang kesucian dan keadilan orang-orang yang berilmu. Qa'iman bil qisti, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana orang-orang berilmu ini menegakkan keadilan. Dan sesungguhnya Allah hanya akan meminta persaksian dari orang-orang yang adil, orang-orang yang terpercaya. Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah hadis yang masyhur, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, yanfuna anhu tahrifal ghalin, wa intihalal mubtilin, wa ta'wilal jahilin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yahmilu hadzal ilma." Ilmu ini akan dibawa min kulli khalafin uduluhu, oleh para ulama yang adil, yang terpercaya dari setiap generasinya. Itu ilmu agama ini akan dibawa oleh setiap ulama yang adil dari setiap generasi. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka akan memberantas penyimpangan, penyelewengan, perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang al-ghalin, yang hulu, yang melampaui batas. Wa intihalal mubtilin, dan mereka ulama-ulama yang adil ini akan menolak kebohongan pelaku kebatilan. Wa ta'wilal jahilin, dan ta'wil-ta'wilnya orang-orang bodoh. Ini di dalam hadis ini Nabi menyebutkan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, akan datang dari setiap generasi yang membawa ilmu agama ini para ulama yang adil. Ini juga menunjukkan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang berilmu. Yang kedua, keutamaan mempelajari ilmu syar'i, bahwa orang yang berilmu oleh Allah Subhanahu wa taala akan diangkat derajatnya. Yaitu Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang hal ini secara khusus di dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Kata Allah Azza wa Jalla, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah akan meninggikan di antara manusia, yaitu mereka yang beriman dan berilmu. Disebutkan di dalam ayat, alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Jadi yang beriman dan berilmu. Karena iman tidak cukup, harus dibuktikan dengan proses, yaitu menuntut ilmu, dan iman itu pun akan kokoh dengan ilmu, dan keimanan seseorang akan benar dengan ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala gandengkan keimanan dengan ilmu. Orang-orang yang beriman dan berilmu ini, kata Allah Subhanahu wa taala, akan diangkat beberapa derajat. Dan Allah Subhanahu wa taala, bima ta'maluna khabir, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka Nabi SAW pun bersabda di dalam sebuah hadis yang menunjukkan kuatnya firman Allah Subhanahu wa taala ini, senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Kata Nabi SAW, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan kitab ini, yaitu Al-Qur'an, beberapa kaum, dan Allah pun merendahkan beberapa kaum dengannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an ini mengangkat beberapa kaum dan merendahkan beberapa kaum. Di zaman dahulu, ya, ada seseorang yang lehernya cacat dan ia selalu menjadi bahan ejekan dan tertawaan, yaitu Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas. Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas. Itu seseorang yang di zaman dahulu lehernya ini cacat, jadi bahan ejekan, tertawaan. Kemudian ibunya berkata kepadanya, kata ibunya, hendaklah engkau menuntut ilmu, niscaya Allah akan mengangkat derajatmu. Sejak itulah ya, Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas ini belajar ilmu syar'i, sungguh-sungguh mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, hingga ia akhirnya menjadi orang yang alim. Sehingga dia pun di kemudian hari menjadi seorang qadi, menjadi hakim di Mekah selama 20 tahun. Padahal dulunya dia ini orang yang menjadi bahan tertawaan, bahan ejekan, celaan. Apabila ada orang yang berperkara, ya, memiliki sebuah masalah, memiliki sebuah perkara yang mesti diselesaikan di majelis hakim, di hadapan seorang hakim, kemudian orang ini duduk di hadapannya, maka gemetarlah tubuhnya hingga ia berdiri. Ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang berilmu. Ini disebutkan ya di dalam Al-Faqih wal Mutafaqih oleh Khatib Al-Baghdadi. Kisah tentang Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas yang Allah angkat derajatnya dikarenakan ilmu yang dulunya ia menjadi bahan cercaan dan tertawaan. Orang yang berilmu dan mengamalkannya, maka kedudukannya akan diangkat oleh Allah di dunia dan dinaikkan derajatnya di akhirat. Orang yang berilmu dan mengamalkannya, maka kedudukannya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akan dinaikkan derajatnya di akhirat. Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala mengatakan, orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah di antara hamba-hambanya adalah para nabi dan para ulama. Para nabi dan para ulama, ini yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-alim, ya, orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Allah Azza wa Jalla, "Narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim." Kata Allah Azza wa Jalla, "Kami angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Dan di setiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang lebih maha mengetahui." Disebutkan bahwa tafsir ayat di atas, yaitu di surat Yusuf ayat ke-76, adalah bahwa kami mengangkat derajat siapa saja yang kami kehendaki dengan sebab ilmu. Ini tafsirnya, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Yusuf di atas saudara-saudaranya dengan sebab ilmu. Lihatlah apa pula yang diperoleh oleh Nabi Isa alaihissalam berupa pengetahuan, yaitu berupa ilmu terhadap Alkitab, terhadap hikmah, terhadap Taurat, terhadap Injil. Dengannya, ya, dengan itu semua, dengan ilmu itu semua, Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya kepadanya, mengutamakannya serta memuliakannya, yaitu memuliakan Isa alaihissalam. Demikian juga apa yang diperoleh oleh Sayyidu Walad Ibni Adam, yaitu anaknya, pemimpinnya anak Adam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa ilmu yang Allah sebutkan. Ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai suatu nikmat dan karunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini ayat yang hendak dipegang oleh setiap muslim. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Qur'an dan menurunkan hikmah as-sunnah kepadamu, itu kepada Muhammad, dan telah mengajarkanmu kepada apa yang belum engkau ketahui, kepada apa yang belum engkau ketahui, yaitu Muhammad SAW awal tidak tahu, lalu Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan beliau, yaitu ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu sangatlah besar. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada Nabi yang sallallahu alaihi wasallam dan mengajarkan kepada beliau yang sebelumnya beliau tidak tahu. Allah sebutkan itu sebagai nikmat dan karunia. Allah mengatakan wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan karunia yang dilimpahkan Allah kepadamu sangatlah besar. Maka seseorang ketika ia belajar agama, lalu ia faham tentang agama ini, sejatinya ia mendapatkan karunia Allah yang amat sangat besar. Mendapatkan nikmat Allah yang sangat besar. Dan ini hendaknya yang menjadi perhatian kita, kita semua. Yaitu bagaimana seseorang derajatnya tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat manusia kecuali dengan ilmu, bukan dengan hartanya, bukan dengan pujian manusia, bukan dengan kedudukan jabatan yang dia miliki, bukan dengan kedudukan yang di hadapan manusia. Manusia ketika dia di hadapan orang lain tinggi, disanjung, belum tentu di hadapan Allah kondisinya pun seperti itu. Namun ada manusia yang di hadapan orang lain dia mungkin dihina, dicerca, menjadi bahan tertawaan. Tetapi jika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ijabah doanya. Jika dia bersumpah, maka Allah akan kabulkan sumpahnya. Maka demikianlah yang hendaknya dimiliki oleh seorang muslim, yaitu ilmu, himmah, semangat yang tinggi untuk belajar agama Allah Azza wa Jalla. Ini keutamaan yang kedua, yaitu dengan ilmu seseorang akan diangkat derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, keutamaan ilmu syar'i dan mempelajarinya. Orang yang berilmu adalah orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan ilmulah seseorang akan takut dengan Rabbnya, bukan dengan yang lainnya. Seseorang tidak berilmu, bagaimana mungkin dia bisa takut dengan Allah Azza wa Jal? Dengan ketakutan yang betul, dengan ketakutan yang sebenarnya diinginkan oleh agama Allah. Dia merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal. Dia merasa dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menyadari bahwa dia di dalam genggaman Allah Rabbul Alamin. Allah mengabarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah, yaitu mereka yang berilmu. Bahkan Allah mengkhususkan mereka, yaitu mengkhususkan orang yang berilmu di antara manusia dengan rasa takut tersebut. Allah mengkhususkan orang yang berilmu dengan rasa takut kepada Allah di antara manusia yang lain. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Fatir ayat ke-28, innama yakshallaha min ibadihi al-ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Inna Allaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah maha perkasa, maha pengampun. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, cukuplah rasa takut kepada Allah sebagai sebuah ilmu. Cukuplah rasa takut kepada Allah itu sebagai sebuah ilmu. Dan cukuplah tertipu dengan tidak mengingat Allah disebut sebagai kebodohan. Maksud mengatakan bahwa di antara ilmu adalah seseorang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Imam Ahmad rahimahullahu berkata, pokok ilmu adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ilmu seseorang bertambah, maka akan bertambah pula rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita pun ketika belajar agama hendaknya melihat diri kita. Adakah kita ini semakin belajar agama Allah semakin muncul rasa takutnya, atau justru malah semakin ringan, semakin enteng, semakin mudah untuk menabrak larangan-larangan Allah dan merasa bahwa aman-aman saja? Maka hendaknya setiap muslim menanamkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah keutamaan dari ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, keutamaan dari ilmu. Ilmu adalah nikmat yang paling agung. Ini persis seperti dengan ayat yang kita bacakan tadi di surat An-Nisa ayat 113. Di sebelumnya tadi, ketika Allah memberikan karunia kepada Nabi yang alaihi salatu wasallam berupa ilmu, maka Allah mengatakan wa kana fadlullahi alayka azima. Dan karunia yang Allah limpahkan kepadamu sangatlah besar. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa nikmat dan karunianya atas Rasulnya, yaitu atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menjadikan nikmat yang paling agung, yaitu diberikannya Alkitab dan Al-Hikmah. Dan Allah mengajarkan beliau apa yang beliau belum ketahui. Kita ulangi ayatnya. Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 113, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan juga karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab, yaitu Al-Quran, dan hikmah As-Sunnah kepadamu. Jadi Allah menurunkan Al-Quran, As-Sunnah, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Wa kana fadlullahi alaika azima. Dan karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu sangatlah besar. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan Alkitab, yaitu Al-Quran, dan yang sepertinya, As-Sunnah bersamanya, bersama Alkitab. Jadi, karunia Allah kepada nabinya berupa ilmu, yaitu Alkitab dan As-Sunnah adalah karunia yang besar. Allah sebutkan, Fadlullahi alaika azimah. Wa kana fadlullahi alaika azimah. Dan karunia Allah kepadamu sangatlah besar. Yang kelima, keutamaan dari ilmu syar'i dan mempelajari ilmu syar'i, bahwa memahami masalah agama, ya, permasalahan agama, memahami ilmu agama ini, ilmu syar'i, termasuk tanda-tanda kebaikan. Dan kebaikannya ini disifati langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau manusia mengatakan orang yang baik itu hidupnya yang punya harta, yang anak-anaknya sekolahnya tinggi, yang mobilnya ada, motornya ada, kreditnya lunas, istrinya cantik, suaminya tampan, hidupnya mapan, rumahnya megah. Mungkin orang katakan, oh ini kehidupan yang baik. Tapi kacamata kehidupan yang baik seperti itu tidaklah dimiliki oleh orang yang beriman. Karena orang yang beriman melihat baik tidaknya seseorang itu dilihat dari bagaimana ia faham terhadap agamanya. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan yang wafat pada tahun 78 Hijriah radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia, yaitu Allah, akan memberikan pemahaman agama kepadanya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka dia, Allah, akan memberikan kepada orang itu pemahaman atas agamanya. Maka seseorang, di dalam hadis ini, ya bisa kita tarik kesimpulan secara jelas, bahwa kebaikan seseorang dan kebaikan itu yang menginginkannya Allah, tandanya adalah dia diberikan pemahaman tentang agamanya. Dia mengerti tentang agamanya. Dia tidak bodoh tentang agamanya. Dan ini harusnya dikejar oleh seseorang. Karena Nabi yang menjelaskan, orang kalau diinginkan kebaikan dari Allah, oleh Allah, maka Allah akan jadikan dia paham dengan agama. Ini Nabi alaihissalatu wassalam yang menjelaskan. Dan yang menginginkan kebaikannya Allah. Lalu kenapa orang-orang tidak antusias untuk mempelajari agama, untuk membaca kitab-kitab para ulama, untuk mengulang-ulang pelajaran? Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak diberikan pemahaman tentang agamanya pula, maka tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah. Sebagaimana orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia, yaitu Allah, akan menjadikan orang itu faham akan agama. Dan barang siapa yang diberikan pemahaman di dalam agama, barang siapa yang mendapatkan pemahaman atas agama ini dengan pemahaman yang baik, maka Allah telah menghendaki kebaikan untuknya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan fiqih, yaitu pemahaman, ya, adalah ilmu yang mengharuskan adanya amal. Dan pemahaman ini dibuktikan dengan adanya amal. Seseorang ketika faham dengan agama, maka dia beramal dengan itu. Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah, yang wafat pada tahun 676 Hijriah, mengatakan, di dalam hadis ini, di dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuknya, maka dia akan memberikan pemahaman kepada orang ini. Di dalam hadis ini, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, terdapat keutamaan ilmu, yaitu orangnya berarti diinginkan kebaikan oleh Allah, keutamaan mendalami agama, dan dorongan untuk berilmu dan mendalami agama di dalam hadis ini. Sebabnya ialah karena ilmu akan menuntunnya kepada ketakwaan kepada Allah. Kenapa dikatakan bahwa orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah jadikan dia faham kepada agama? Karena dengan ilmu inilah dia bisa bertakwa kepada Allah. Kalau tidak punya ilmu, maka seseorang tidak bisa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, keutamaan ilmu syar'i dan mempelajarinya. orang yang berilmu dikecualikan dari laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berilmu ini dikecualikan dari laknat Allah azza wa jalla. Imam Abu Isa Muhammad bin Saurah At-Tirmidzi, ya, meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu Abu Hurairah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dhikrullahi wa mawalah wa alimun aw muta'allimun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna dunya mal'unah, ketahuilah sesungguhnya dunia itu dilaknat, mal'unun ma fiha, dilaknat apa yang ada di dalamnya, illa dhikrullah, kecuali zikir kepada Allah, mengingat Allah, wa mawalah, ya, dan ketaatan kepadanya, zikir kepada Allah, ketaatan kepada Allah, wa alimun aw muta'allimun, orang yang berilmu ataupun orang yang mempelajari ilmu. Maka orang-orang seperti inilah yang mendapatkan pengecualian dari laknat Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya, yaitu mereka memiliki ilmu dan mengajarkan ilmu, mempelajari ilmu. Jika seseorang ingin mendapatkan pengecualian dari laknat Allah, maka hendaknya dia menjadi orang yang berilmu atau orang yang mempelajari ilmu. Keutamaan yang ketujuh dari ilmu syar'i dan mempelajarinya, menuntut ilmu dan mengajarkannya lebih utama. Menuntut ilmu dan mengajarkannya lebih utama daripada ibadah sunnah dan wajib kifayah. Jadi seseorang jika ada ibadah sunnah, ada menuntut ilmu, maka dia mengutamakan menuntut ilmu. Ini jauh lebih utama. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis dengan sanad yang hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Nabi mengatakan, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah wa khairu dinikumul wara. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Maksudnya keutamaan ibadah yang sunnah maupun wajib kifayah. Adapun wajib aini tetap lebih utama di atas ilmu ini. Tapi tentunya wajib aini ini baru bisa dilaksanakan dengan benar dengan ilmu. Seseorang tidak bisa melaksanakan sholat fardu misalnya, puasa di bulan Ramadan misalnya, kecuali dengan ilmu. Jika sholat dan puasa ingin benar, kalau tidak benar, ya, maka sebabnya tidak lain tidak bukan karena tidak ada ilmu. Maka sholatnya tidak benar, puasanya pun tidak benar. Sekedar melaksanakan kewajiban, maka ini tidaklah layak dilakukan oleh seseorang yang beriman. Dia harus berilmu tentang agamanya, dia harus berilmu tentang amalan yang ia lakukan. Jadi keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah, kata Rasul alaihi salatu wasalam. Dan agama kalian yang paling baik adalah al-wara, ketakwaan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an berkata, orang yang berilmu lebih besar ganjaran pahalanya daripada orang yang berpuasa. Orang yang berilmu ini pahalanya lebih besar ganjarannya daripada orang yang berpuasa, daripada orang yang sholat malam, dan daripada orang yang berjihad di jalan Allah. Puasa yang dimaksud puasa sunnah, sholat yang dimaksud sholat malam, jihad yang dimaksud adalah jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala juga berkata, sungguh aku mengetahui satu bab ilmu tentang perintah dan larangan. Mengetahui satu bab tentang ilmu, ilmu tentang perintah, tentang larangan, lebih aku sukai daripada aku melakukan jihad sebanyak 70 kali di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu bab, oh ini halal, ini haram hukumnya. Hal ini lebih disukai oleh Abu Hurairah daripada berjihad 70 kali yang jihad itu dilakukan di jalan Allah. Maka seseorang hendaknya dia antusias untuk berilmu. Setiap hari coba tanamkan di diri kita, harus ada ilmu baru yang aku dapati, harus ada ilmu baru yang aku pelajari setiap hari, dan tentunya diamalkan. Al-Imam Ibnu Qayyim yang wafat pada tahun 751 Hijriah, ya, mengatakan, ini jika sahih maknanya ialah, lebih aku sukai daripada jihad tanpa ilmu. Jadi kata penulis, jika sahih makna yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim kurang lebih seperti ini, ya, lebih aku sukai daripada jihad. Jadi ilmu lebih aku sukai daripada jihad. ya, tanpa ilmu. Karena amal tanpa ilmu kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Jadi berilmu itu lebih disukai daripada seorang berjihad tanpa ilmu. Ya. Jadi seseorang ketika dia ingin beribadah, maka dasarnya adalah ilmu. Ketika tidak berilmu, maka ibadahnya akan rusak. Jadi ilmu ini pondasi dari segala kebaikan dan dari segala bentuk macam ketaatan, ibadah, landasannya adalah ilmu. Al-Imam Hasan Al-Basri berkata, Orang yang berilmu lebih baik daripada orang yang zuhud terhadap dunia dan orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Karena boleh jadi orang yang zuhud ini ya tidak berilmu, ya sehingga timpang dalam agamanya. Dia katakan dia zuhud dengan dunia, namun ibadah-ibadahnya yang lain tidaklah maksimal karena tidak disari oleh ilmu. Atau zuhud yang difahami oleh orang tersebut salah. Sebagaimana hari ini orang mengatakan zuhud, ya itu kalau orang copang camping, orang bajunya kucel, ya kumal, ini zuhud nih orang. Tidak demikian zuhud. Zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Ini yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kalau ada sesuatu ya, kira-kira tidak bermanfaat di akhirat, tinggalkan. Dan itu juga ya, yang harusnya kita gunakan dalam prinsip kita dalam kehidupan sehari-hari. Misal, antum ingin beli barang. Apakah barang ini membantu ketaatan kepada Allah? Atau justru ini menambah dosa? Atau justru hanya berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta? Dan tidak ada manfaatnya, tidak ada yang urgen, maka ini ditinggalkan. Ini zuhud namanya. Tapi kalau seseorang compang-camping, ya kotor, dekil, lalu dikatakan ini zuhud, ini tidaklah tepat. Maka dikatakan oleh Hasan Al-Basri, orang yang berilmu itu lebih baik dibanding orang yang zuhud terhadap dunia dan orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Karena ada orang yang abid, disebut abid, rajin beribadah, namun ternyata ibadahnya salah, tidak benar. Ya. Bukan alim, bukan orang yang berilmu. Orang yang berilmu tentunya dia beramal dengan ilmunya, terlebih perkara-perkara yang menjadi sebuah kewajiban yang wajib aini, wajib atas setiap muslim. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah berkata, aku tidak mengetahui satu ibadah pun yang lebih baik daripada mengajarkan ilmu kepada manusia. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, aku tidak mengetahui satu ibadah pun yang lebih baik daripada mengajarkan ilmu kepada manusia. Dan seseorang sebelum dia mengajarkan ilmu, dia harus berilmu, dia harus belajar terlebih dahulu. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah, pernah berkata, tidak ada sesuatu pun yang lebih baik setelah berbagai kewajiban syariat daripada menuntut ilmu syar'i. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih baik setelah melakukan kewajiban syariat, yang wajib-wajib sudah dilakukan itu, yang paling baik setelah kewajiban syariat, tidak ada yang lebih baik daripada menuntut ilmu syar'i. Maka ilmu syar'i ini adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia setelah seseorang melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Dan ingat, kewajiban-kewajiban yang ia lakukan pun mesti didasari dengan ilmu. Keutamaan yang ke-8 dari ilmu syar'i dan mempelajarinya adalah ilmu merupakan kebaikan di dunia. Ilmu merupakan kebaikan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini sering kita panjatkan di dalam doa kita, yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Al-Hasan rahimahullah mengatakan, yang dimaksud dengan kebaikan di dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan di dunia adalah ibadah, ilmu dan ibadah, ilmu dan ibadah, ini kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, yang dimaksud kebaikan di akhirat adalah surga, dan ini saling berkaitan. Seseorang tidak akan masuk surga kecuali dia berilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ia gunakan untuk beribadah kepada Allah, ibadahnya pun didasari dengan ilmu. Yang ini akan mengantarkannya kepada surga Allah Azza wa Jal. Dan kebaikan dunia yang paling agung adalah ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Dan ini adalah sebaik-baik tafsir ayat di atas. Ini disebutkan di dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Kemudian Ibn Wahab yang wafat pada tahun 197 Hijriah, beliau berkata, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, kebaikan di dunia adalah rezeki yang baik dan ilmu. Rezeki yang baik, rezeki yang halal, rezeki yang benar cara mendapatkannya, dan rezeki yang benar cara membelanjakannya. Dan ilmu, ini kebaikan. Di dunia adalah rezeki yang baik dan ilmu. Sedangkan kebaikan di akhirat adalah surga. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini, ya, keutamaan dari ilmu syar'i dan mempelajarinya. Ada 8 yang bisa kita ambil dalam kesempatan kali ini. Yang pertama tadi kita katakan kesaksian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berilmu. Yang kedua, orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah. Yang keempat, orang yang ilmu adalah nikmat yang paling agung. Yang kelima, faham dalam masalah agama merupakan tanda Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang. Yang keenam, orang yang berilmu dikecualikan dari laknat Allah. Yang ketujuh, menuntut ilmu dan mengajarkannya lebih utama dari ibadah sunnah dan ibadah yang wajib kifayah. Dan yang terakhir, yang kedelapan dalam kesempatan malam ini, bahwa ilmu adalah kebaikan di dunia. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua, menjadikan kita orang-orang yang semangat, berantusias untuk menuntut ilmu syar'i, dan kita memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami di dunia kebaikan, yaitu ilmu dan ibadah, dan berikanlah kepada kami di akhirat kebaikan, yaitu surga, dan lindungilah kami dari api neraka. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.